Raja Bandung, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar melalui Radio Roja Bandung, baik untuk daerah Bandung dan sekitarnya, juga pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio RIS di Kebumen, Radio Insani di Purbalingga, Radio Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru, serta radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran kita ini. Alhamdulillah pagi ini kita jumpa lagi untuk melanjutkan kajian yang sedang membahas nasib orang-orang yang akan berbahagia di akhirat. Sudah 5 golongan yang kita terangkan. Pertama, para wali Allah. Yang kedua, orang-orang yang memperoleh naungan di akhirat nanti. Yang ketiga, orang-orang yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya, membantu, menolong. Dan keempat, orang yang memudahkan atau memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan dalam membayar hutang. Dan poin terakhir yang kelima kemarin adalah orang-orang yang adil dalam menerapkan hukum, baik untuk keluarga atau orang-orang yang ada di bawah wewenangnya. 5 poin itu sudah kita terangkan. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang ke-6. Di antara orang yang akan berbahagia adalah asyuhada wal murabitun. Para syuhada dan para murabitun. Para syuhada adalah orang-orang yang mati syahid, gugur di medan perang. Tapi bukan sembarang perang, tapi perang dalam membela agama ini, juga dengan cara-cara yang benar. Adapun murabitun, murabitun itu orang-orang yang melakukan penjagaan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Orang yang ketika malam hari prajurit kaum muslimin istirahat, tidur, ada orang-orang yang piket menjaga keamanan di malam itu agar gak ada musuh yang nyelinap. Itu juga al-murabitun. Atau orang-orang yang berjaga di perbatasan negeri kaum muslimin agar tidak ada infiltran, penyelundup yang masuk. Mereka berjaga di perbatasan itu. Itu semuanya disebut al-murabitun. 2 golongan ini, baik para syuhada atau para murabitun, dua-duanya akan berbahagia di akhirat dengan kebahagiaan yang luar biasa. Adapun untuk orang yang mati syahid, diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya hadis dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah dari Miqdam bin Ma'dakar. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisyahidi indallahi sittu khisalin." Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah di akhirat kelak ada 6 keutamaan. Pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin. Yang pertama, Allah akan diampuni seluruh dosa-dosanya di tetesan darah yang pertama. Ketika perang di jalan Allah, dia terluka. Tetesan darah pertama itu mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah dilakukannya. Kedua, wa yura maq'aduhu minal jannah. Dan akan diperlihatkan tempat tinggal dia kelak di surga. Jadi ketika dia terluka, tetesan darah yang pertama itu belum mati itu sudah mengampuni dosa-dosanya, terus diperlihatkan tempat tinggal dia di surga nanti dalam keadaan dia belum mengalami kematian. Wa yujaru min adzabil qabr, dia akan diamankan, dilindungi, diselamatkan dari azab kubur. Wa ya'manu minal faz'il akbar, dia pun akan diamankan dari goncangan terbesar pada hari kiamat. Jadi ketika kiamat terjadi, seluruh makhluk itu goncang, bahkan mati, termasuk para malaikat. Wa nufikha fis-sur fas'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah semua makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang dikecualikan, dikehendaki oleh Allah. Termasuk orang-orang yang ada di alam kubur. Di alam kubur mengalami goncangan yang dahsyat pada hari kiamat. Nah, orang yang mati syahid itu diamankan dari goncangan itu. Mereka tidak lagi merasakan kegoncangan yang dahsyat dengan terjadinya kiamat. Wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota ketenangan. Al-yaqutah minhu khairu minad dunya wa ma fiha. Satu yakut yang ada di mahkota itu, mahkota yang biasa dipakai oleh siapa tuh? Raja kan di dunia. Ini biasanya terbuat dari emas gitu. Ada yakut-yakutnya, permata-permata, berlian yang nempel di mana? Di mahkota tersebut gitu kan. Nah, mahkota itu nanti akan Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Ada berlian-berliannya, ada perhiasan-perhiasan yang menghiasi di mahkota tersebut. Satu yakutnya itu lebih mahal daripada dunia berserta isinya. Wa yuzawwaju thintaini wa sab'ina zawzatan minal huril 'ain, dan akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Diberikan 72 bidadari surga. Wa yashfa'u fi sab'ina min aqaribihi, dan dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang anggota kerabatnya, keluarga terdekatnya. Jadi orang yang mati syahid, yang semoga Allah mematikan kita sebagai syahid, sebagai syuhada, nanti 70 orang, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, kita bawa ke surga. Itu kita berikan syafaat. Bikin list aja sekarang, bikin daftar. Yang jelas anak istri kita, orang tua kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita, adik kakak kita, 70 orang tuh bisa terselamatkan. Ya. Dan Ini hadis menjelaskan tentang keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ribatun ribatu yaumin khairun min siyamid dahr." وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُمِنَ مِنَ الْفَزْءِ الْأَكْبَرِ وَغُدِيَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ وَرِيحٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَيَجْرِ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمُرَابِطِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهِ. Kata Rasulullah SAW, melakukan ribat sehari saja. Ribat itu meronda, berjaga-jaga untuk keamanan kaum muslimin, orang yang piket. Semalam kan tidak tidur ya, karena harus meronda, harus berjaga. Karena keamanan kaum muslimin itu dipengaruhi oleh bagaimana dia berjaga. Kalau berjaganya lalai, jaga-jaga tapi tidur. Ada penyelundup masuk gitu ya, untuk zaman sekarang. Bawa granat satu, dihancurkan gudang mesiu kaum muslimin, hancur semua sudah. Itu berbahaya bagi keamanan kaum muslimin secara menyeluruh. Makanya berjaga-jaganya itu menahan ngantuk, menahan bosan, menahan lelah. Dan itu pahalanya besar. Itu namanya ribat. Ribat, melakukan ribat sehari saja, itu lebih baik daripada siamudahar melakukan saum selama satu tahun penuh. Bayangkan, kalau seseorang melakukan saum di jalan Allah sehari saja, itu berakibat orang itu akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka sejauh langit dan bumi. Sehari saja, itu saum sehari. Bayangkan kalau setahun, pahalanya besar saum itu. Ternyata melakukan ribat sehari saja, melakukan berjaga-jaga untuk keamanan kaum muslimin sehari saja, semalam saja, itu lebih baik daripada melakukan saum selama satu tahun. Dan makna khairun, makna lebih baik, artinya aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. وَغُدْيَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ وَرِيْحٍ مِنَ الْجَنَّةِ. Terus orang itu akan diberikan rizki dan tiupan angin surga di alam kuburnya. Di alam kuburnya mereka itu akan diberi rizki, dengan limpahan rizki yang baik. Akan memperoleh hembusan angin dari surga ke arah alam kuburnya. وَيَجْرِ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمُرَابِطِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهِ. Dan akan mengalirlah bagi dia pahala merondaknya sampai kelak Allah membangkitkan dia di hari kiamat. Jadi kalau orang sedang meronda gitu ya, terus mati, mungkin disergap oleh musuh, atau mungkin karena kelelahan, atau mungkin karena musim dingin karena kedinginan. Kalau di kita kan tidak ada musim dingin. Jadi tidak membayangkan bagaimana menderitanya orang di musim dingin. Di negara-negara yang ada musim dingin, ya. Mungkin mati ketika itu, maka di alam kuburnya dia nanti akan diselamatkan, diamankan dari goncangan terbesar di hari kiamat. Akan diberikan rezeki, akan diberikan hembusan angin surga ke alam kuburnya, dan pahala dari merondaknya itu terus mengalir ke alam kuburnya sampai hari kiamat. Punten, jangan di pintu, pintunya dikosongkan biar tidak menghalangi orang yang baru masuknya. Nah, ini orang yang murabit. Ketika menjelaskan masalah ini, berkata para ulama, "Hadza min ikramillahi lisyahidi yaumal qiyamah." Ini hadis yang tadi yang pertama merupakan bentuk pemuliaan Allah kepada orang yang mati syahid pada hari kiamat. Dan hadis kedua pemuliaan Allah kepada orang yang melakukan murabatah, melakukan ronda, pengamanan bagi kaum muslimin. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi illa jaa'a yaumal qiyamah al-launu launuddam war-rihu rihul misk." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah terluka seseorang di jalan Allah. Dan Allah lebih tahu kepada siapa orang yang terluka di jalannya. Siapa orang yang terluka di jalan Allah? Ketika perang pasti terluka, maka orang itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berdarah. Warna darah yang biasa, yaitu merah, tapi aroma yang keluar dari luka tersebut seharum minyak kasturi. Dan ini pemuliaan dari Allah kepada orang itu. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Mu'adz mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala fi sabilillahi fa waqana qatihi faqad wajabat lahul jannah wa man jaraha jarahan fi sabilillah aw nakaba nakbatan fa innahu taji'u yaumal qiyamah kaagzarima kanat launuha az-za'faran warihuha al-misk." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berperang di jalan Allah di atas untanya, di atas kudanya, di atas kendaraannya, wajib bagi orang itu masuk surga. Siapa orang yang terluka di jalan Allah, ya, atau dia tergores dengan satu goresan, dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa lukanya. Lukanya warnanya seperti warna ja'faran dan aroma yang keluar dari luka itu seperti minyak kasturi. Kenapa orang yang terluka ketika jihad di jalan Allah bahkan mati ketika berperang di jalan Allah di hari kiamatnya itu nanti dengan membawa lukanya, kenapa tidak disembuhkan begitu, ya? Bukankah itu terlihat buruk? Pertama, sakitnya tentu saja tidak lagi terasa pada hari kiamat nanti. Terus kenapa lukanya terlihat? Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Sebab hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, berkata Imam Ibnu Hajar, "Qala al-ulama al-hikmatu fi ba'thihi kadzalik, ay yakuna ma'ahu syahidun bi fadilatihi bi badlihi nafsahu fi ta'atillah ta'ala." Kata Imam Ibnu Hajar, telah berkata para ulama, hikmah, alasan kenapa orang yang mati syahid tersebut dibangkitkan dalam keadaan demikian, dalam keadaan membawa luka yang berdarah, tapi aroma yang keluar dari luka itu sewangi minyak kasturi, karena itu akan menjadi saksi bagi dia, saksi tentang keutamaannya, saksi bahwa dia telah mengorbankan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka keadaan orang yang mati syahid di akhirat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah golongan yang ke-6 tentang orang-orang yang akan berbahagia di akhirat nanti, yaitu para syuhada dan orang-orang yang murabitun. Apa murabitun itu? Orang yang berjaga-jaga, ya. Inilah yang ke-6. Golongan ke-7 ini sehari-hari kita alami. Terutama bagi orang-orang yang memiliki pasangan hidup yang nyebelin, anak-anak yang nakal, turunan merenya, atau kawan-kawan yang memang buruk akhlaknya, sering memancing emosi kita untuk marah, ya. Nah, ada amal soleh yang luar biasa agung dan luhur sekali nilainya, ketika emosi kita terpancing tuh, apakah itu? Yaitu menahan marah. Dan ada banyak keutamaan di dalam hal menahan marah tersebut. Jadi banyaknya orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk, termasuk kepada kawan, tetangga, atau yang lain-lain, seringkali akhlak yang buruk itu memancing emosi kita untuk marah, untuk dendam bahkan, ya. Apa akhlak yang baik di dalam menghadapi orang-orang yang super nyebelin tadi? Akhlak yang baiknya adalah pertama sabar, kedua memberi maaf, menahan marah tersebut. Sabar dalam arti menahan marah, dan dalam hal ini ada banyak keutamaan. Bagaimana caranya ketika emosi kita terpancing ingin marah, bagaimana caranya agar kita bisa sabar, bisa mampu menahan marah kita? Caranya, ingatlah penjelasan yang kita akan terangkan berikut ini. Pertama, menahan marah itu termasuk salah satu ciri orang-orang yang bertakwa dan mulia, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ali Imran, mulai 133 sampai 134, Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan bersegera menuju ampunan Allah dan bersegera menuju surga, maknanya melakukan amal-amal soleh, kebaikan. Sebab amal soleh, kebaikan menghapus dosa tuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, bisa menurunkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. As-salawatul khamis wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan wa fi riwayatin wal umrah ila al umrah mukaffiratin liman bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, Umrah ke Umrah, itu menghapus dosa-dosa di antara amal soleh tadi. Karena semua itu kebaikan. Setiap kebaikan menghapus dosa. Haji seperti ini, apakah ini kebaikan atau bukan? Iya, ini menghapus dosa. Banyak faktor penghapus dosa dalam ngaji seperti ini tuh. Para malaikat memintakan ampun untuk kita, gugur dosa kita, ya. Selama kita duduk di sini, malaikat itu mendoakan Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Terus begitu tuh. Doa mereka dikabul, dosa kita berkukuran. Rahmat Allah turun kepada kita. Mencari ilmu seperti ini, duduk di sini adalah kebaikan. Dan setiap kebaikan menghapus dosa. Duduk di sini melahirkan penderitaan. Ada di sini yang menderita enggak sekarang? Ada cangkel-cangkengnya. Cangkel itu apa? Pegel pinggang. Sing siremen. Kesemutan. Dan banyak lagi penderitaan lain gitu ya. Itu secara fisik. Secara psikis ada juga penderitaan. Ingat ke ini, ingat ke itu. Ingin ngobrol tapi takut dimarahi oleh ustaznya, kan begitu. Banyak penderitaan. Dan semua penderitaan, terlebih penderitaan yang lahir dari ibadah, menghapus dosa. Nah, itu semua kebaikan. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Bersegera kalian menuju ampunan Allah. Bersegera lakukan kebaikan agar ampunan Allah turun kepada kalian. Dan bersegera menuju surga. Juga amal soleh yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa? Lalu disebutkan ciri-cirinya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Lapang itu maksudnya bukan lapang tempatnya. Lapang uangnya, ekonominya, baik sedang banyak uang, ada uang ataupun ketika pas-pasan. Orang kan kebanyakan nanti infak maka sudah ada kelebihan dari kebutuhan pokok gitu ya. Baru infak. Nantilah kalau sudah kaya, baru infak. Nantilah kalau sudah banyak uang, baru infak. Kebanyakan begitu, ini salah, ini keliru. Al-Quran menyatakan, fis-sarra'i wadh-dharra, dalam keadaan banyak uang atau uang pas-pasan. Dan ini diamalkan oleh para sahabat zaman dahulu. Di kalangan sahabat ada namanya Ashabus Suffah. Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ashabus Suffah. Suffah itu teras masjid. Orang yang tinggalnya di masjid karena gak punya rumah. Miskin dia. Apa kerjaannya? Ibadah. Zikir. Baca Al-Quran. Sholat. Di masjid terus. Tapi mereka tidak menyusahkan orang lain. Tidak. Menengadahkan tangan. Saya lapar. Karena sehari-hari saya ibadah. Tolong beri. Enggak begitu. Mereka setiap pagi pergi ke pasar, kuli, dan dapat upah, lalu makan untuk hari itu, kembali ke masjid ibadah. Terus begitu. Gak menyusahkan orang. Ketika ada anjuran untuk infak dan sedekah, mereka curing hak. Ingin mengamalkan amalan infak dan sedekah, tapi gak punya uang. Apa yang terjadi? Mereka pergi ke pasar, mereka kuli sebanyak mungkin, sekeras mungkin, lalu dapat honor, dapat upah dalam keadaan keringatnya masih bercucuran. Dia datang kepada Rasul SAW, ya hai Rasulullah, ini sedekah saya. Dia sendiri tidak berpikir untuk makannya nanti. Makan sekali makan cukup, nanti ibadah lagi. Begitu terus tuh. Fisra'i wa dharra. Ini ciri orang takwa yang pertama. Wal kadhiminal ghaidha. Kedua, orang yang bertakwa, orang yang mampu menahan amarah. Ketika orang itu mampu melampiaskan amarahnya. Kalau ketika dia marah, dia lampiaskan amarahnya, gak ada orang yang bisa menghalangi. Mungkin dia punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan, punya wewenang untuk melampiaskan kemarahannya. Tapi dia tidak lampiaskan. Dia tahan amarahnya tersebut. Ini ciri yang kedua. Wal'afina anin nas. Dia memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi menahan amarah itu termasuk salah satu di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini, ya, di dalam Suatu hadis diterangkan orang yang mampu menahan amarah itu memiliki kemuliaan di akhirat. Kemuliaannya apa? Kata orang Sunda mah pikabitaeun. Siapa yang mendengarnya pasti kabita tuh. Pikabitaeun tuh membuat kita tergiur. Membuat kita kepengen memperoleh keutamaan tersebut. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud, diterima dari Sahal bin Mu'ad. Dari Sahal bin Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari bapaknya yaitu Mu'ad bin Jabal. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Man kadhima ghaidhan wa huwa yaqdiru ay yunafidahu. Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Hatta yukhayyirahu fi ayil huril in yasha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menahan amarah di saat dia mampu melampiaskan kemarahannya, tapi dia tahan. Kalau dia orang tua ke anaknya, dia bebas ketika marah ke anaknya, bebas menyentil, nyintrek, ngejewer, mukul, atau mengikat, atau gimana, bebas. Atau bos ke anak buahnya yang bersalah, dia bebas berbuat, ya. Atau seorang komandan kepada bawahannya, bawahannya melakukan kesalahan yang membuat dia emosi marah, bisa melampiaskan dengan cara apapun yang dia mau, tapi dia tahan. Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat orang itu akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Di hadapan seluruh makhluk. Tidak hanya manusia, karena di akhirat itu nanti terkumpul seluruh makhluk. Malaikat, jin, manusia, termasuk binatang. Dipanggil, dikumpulkan. Orang itu dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Dan manusia saat itu pandangan matanya tajam. Makna tajam, bisa melihat malaikat, bisa melihat bangsa jin. Di akhirat. Tapi gak takut. Karena satu-satunya yang ditakuti siapa? Hanyalah Allah pada saat itu. Termasuk orang kafir. Di akhirat yang jelas lebih takut daripada orang-orang mukmin. Ya, dia di dunia gak takut, di akhirat mah mereka gemeter, ya, diliputi oleh rasa takut yang sangat sangat sangat besar kepada Allah SWT. Makanya Allah menyatakan wa basaruka, dan pada hari itu pandangan mata kamu itu hadid, tajam. Mananya bisa melihat malaikat, bisa melihat bangsa jin. Nah, orang itu, orang yang tadi emosi, marah, tapi dia bisa tahan marahnya. Bisa tahan emosinya, padahal kalau dia mau melampiaskannya, bisa dia lampiaskan. Semau dia. Tapi dia tahan, dipanggil di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Hatta yukhayyirahu min ayil huril ini yasha. Lalu dipersilakan orang itu oleh Allah untuk memilih bida dari surga mana saja yang dia kehendaki. Seluruh bida dari surga pasti cantiknya tidak ada yang menandingi di alam dunia. Kata orang Sunda mah gelis nakawanti-wanti, endah nakabina-bina. Miss Universe juga kalah. Ah, bukan kalah lagi, enggak ada apa-apanya ya dibanding bida dari surga. Silakan kamu pilih bida dari surga mana saja yang kamu inginkan. Dan ini salah satu di antara apa? Keutamaan orang yang mampu menahan amarah. Pada saat dia mampu melampiaskan kemarahannya sekehendak dia, ya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ingat-ingat ini. Ketika ada orang yang super nyebelin, membuat kita emosi marah, tahan. Siapapun kita, siapapun yang membuat kita marah, dimanapun dan apapun penyebabnya. Ketika berjalan kaki, Ada orang yang nyebelin, atau pengendara motor, pengendara mobil, siut gitunya nyabet ke kita. Umumnya kita apa? Keluar di kebun binatang. Membuat kita marah. Atau ketika kita pakai motor, pakai mobil, ketika pakai motor, ada motor di hadapan kita. Knalpotnya itu dirubahnya ke atas. Nyebrot ke mana? Ke wajah kita. Ada yang begitu? Ada, banyak. Membuat kita emosi marah. Akhirnya yang keluar kan laknatnya, sing cilaka tahno gitu. Kan gitu ya? Atau malam hari, lampu remnya bukan lampu rem yang merah, tapi lampu sorot. Jadi begitu direm, nyebrot ke kita, silo gitu ya. Seperti lampu motor yang sedang melaju ke kita, padahal searah dengan kita. Zalim itu. Membuat kita emosi, membuat kita marah. Tahanlah marah kita, tahanlah marah kita. Bagaimana caranya? Ingat, orang yang menahan amarah, pahalanya besar, dan di akhirat nanti dia akan dibahagiakan. Dengan cara dipersilakan untuk memilih bidadari surga mana saja yang dia kehendaki. Tapi dengan syarat orang itu marah dan mampu melampiaskan kemarahannya kalau dia mau, kalau dia tahan. Adapun orang yang tersinggung, emosinya meledak-ledak, tapi dia tidak mampu melampiaskan amarahnya karena takut. Orang ini gede, orang ini berkuasa, walaupun marah, diem saja. Dah kalau mampu, diunyeng-unyeng tuh orang itu gitu ya. Tapi karena enggak berani, dia tahan. Itu mah enggak termasuk. Karena Nabi SAW menyatakan wahwa yaqdiru ayyunafidzahu. Dia mampu melampiaskan amarahnya kalau dia mau, ya. Tapi dia tidak lampiaskan, dia tahan. Dia sabar. Maka itulah yang akan memperoleh keutamaan. Ya, inilah yang ketujuh, yang kedelapan. Ini khusus untuk para orang tua nih. Anak-anak muda mungkin belum saatnya. Yaitu orang yang rambutnya sudah berubah warna. Jadi apa? Jadi uban, beruban. Sebagai tanda bahwa dia sudah tua. Tapi berubannya, tuanya di dalam melaksanakan ajaran Islam. Dan uban ini salah satu di antara penyebabnya adalah berpikir tentang akhirat. Banyak mengalami rasa takut. Takut kepada apapun, termasuk takut kepada Allah, takut kepada akhirat, takut kepada goncangan pada hari kiamat. Dibayangkan, difikirkan dengan penghayatan yang mendalam, itu bisa menyebabkan seseorang beruban. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat di rambut Rasul SAW sudah ada putihnya, sudah beruban. Lalu berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Syibta ya Rasulullah. Oh, engkau sudah beruban wahai Rasulullah." Apa kata beliau? "Syayabatni Hud wa akhwatuha." Yang telah membuat aku beruban adalah Hud dan saudara-saudaranya. Maksud Hud adalah surah Hud dan surah-surah yang sebelumnya dan setelahnya yang di dalamnya banyak bercerita tentang hari kiamat. Penghayatan beliau ketika membaca itu tentang hari kiamat yang dibaca dalam surah Hud dan kawan-kawannya, itu yang membuat beliau cepat berubah. Makanya nanti ketika kiamat terjadi, anak-anak kecil pun mendadak berubah. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Kenapa anak-anak kecil pun mendadak berubah? Sebab mengalami ketakutan yang dahsyat, yang luar biasa. Saking takutnya mengalami goncangan pada hari kiamat, anak-anak kecil pun mendadak berubah. Ada orang-orang yang memang berubahnya itu karena usia. Selama berubahnya terjadi pada usia ketika dia berada di atas Islam, maka ini keuntungan. Jangan takut, jangan khawatir dengan berubahnya warna rambut menjadi putih. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Pertama, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai dari Ka'ab bin Murrah. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaba syaibatan fil Islam, kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Siapa orang yang beruban dengan satu uban di dalam keislaman, maka uban itu akan menjadi satu cahaya pada hari kiamat. Satu rambut, satu cahaya yang sudah beruban. Kalau seluruh rambut ya banyak cahayanya. Ada rambut 100 lembar tidak? Ya tentu saja jauh lebih banyak. Ribuan, entah ratusan ribu, entah jutaan rambut yang ada di kita, ya itu nanti akan berubah menjadi cahaya. Dan hadis itu sahih. Dalam hadis yang terdapatlah Musnad Ahmad, juga Sunan At-Tirmidzi dan An-Nasai, termasuk Imam Ibn Hibban meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Ambasah, dia berkata, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man syaba syaibatan fi sabilillah, kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Siapa orang yang beruban dengan satu uban di jalan Allah, maka uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, kitab Syu'abul Iman, hadisnya sanadnya hasan, diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ini keutamaan uban. Hey, orang tua jangan khawatir dengan beruban. Anak muda yang belum beruban jangan dirubah. Biar sehingga uban akhirnya dicat putih. Itu mah bukan uban. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syaibu nurul mukmin. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibah hasanah wa rufi'a biha darajah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang beruban dengan satu uban di dalam Islam kecuali satu uban tersebut dicatat satu kebaikan dan diangkat dengannya satu derajat kemuliaan. Satu uban dicatat satu kebaikan dan diangkat satu derajat bagi dia. Bayangkan kalau banyak uban di dalam rambut, di kepalanya, di rambutnya, maka itu akan lebih memberi keuntungan bagi dia. Ada hadis penguat dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu. Mana secara marfu? Abu Hurairah mendengar ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tantafu syaib, fa innahu nurun yaumal qiyamah. Man syaba syaiban fil Islam kanat lahu bi kulli syaibah hasanah wa rufi'a bihi darajah." Jangan kalian cabuti itu uban. Biasanya laki ataupun perempuan kalau umpamanya ubannya baru satu dua kan khawatirnya, aduh khawatir merembet. Apa yang terjadi? Dicabutin tuh. Malah menyuruh tetangganya, anaknya sih, "Mak ya cabutan huis," kan gitu ya. Mumpung masih hanya satu dua, jedud, jedud gitu. Kalau licin, kalau licin nih, kan licin rambutnya. Jadi begitu itu tuh golosor deh, golosor deh. Kalau zaman dahulu rumah itu masih sama bilik-bilik kan. Bilik itu di kapur. Ya. Agar tidak licin, agar kata orang Sunda mah seseut. Naon seseut bahasa Indonesia na? Seret. Nah, si telunjuk kita itu diidikan aja dulu ke kapur yang ada di bilik-bilik itu. Set. Nah, baru cedut bisa. Dilarang, kadek, mak-mak ya, ya, di belakang. Yang menjelang masa tua. Biasanya kalau usia hampir 40 sudah ada 1-2. 1-2 uban. Itu jangan dicabut tuh. Dilarang oleh Nabi SAW. Beliau menyatakan, jangan kalian cabuti uban. Fa'innahu nurun yaumal qiyamah. Karena uban itu adalah cahaya pada hari kiamat. Man syaba syaibatan fil Islam. Kanat lahu bikulli syaibah hasanah warufya bih darajah. Siapa orang yang beruban dengan satu uban di dalam Islam, maka uban itu akan menjadi satu kebaikan bagi dia dan diangkat satu derajat kemuliaan bagi dia di akhirat nanti. Ya. Makanya dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, diterima dari Fadalah bin Ubaid, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syaib nurun fi wajhil muslim, faman syaa'a falyantafi nurahu." Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uban adalah cahaya dalam wajah seorang muslim. Siapa orang yang mau mencabut cahaya itu dari wajah, silakan aja cabut. Ari teu lebar mah, kalau enggak sayang mah dengan cahaya, kalau ingin padam mah itu cahaya pada wajah, kalau ingin padam cahaya pada hari kiamat, silakan cabut. Sayang apa tidak? Ya sayanglah gitu ya. Oleh karena itulah maka uban memiliki keutamaan di dalam Islam. Selama berubannya tersebut kita alami dalam keadaan Islam, berbahagialah orang-orang yang beruban ya. Inilah golongan yang ke-8 yang akan berbahagia di akhirat. Orang yang beruban di atas Islam, maknanya dia istiqomah sampai tua tetap di atas Islam, di atas Quran dan Sunnah sampai beruban. Itu istiqomah itu ya. Dan ini merupakan keutamaan. Ya, cukup 8 golongan saja dulu. Golongan-golongan lain termasuk amal ibadah yang menyebabkan kita bisa berbahagia di akhirat, nanti akan kita teruskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk pagi hari ini, waktu yang kita miliki untuk menjelaskan sudah habis. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya-jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan para netizen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan Uzain. Naam, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya hadirin iman azana wallahu ayyakum, para pendengar dan pemirsa sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab dan bagi Anda yang akan bertanya melalui telepon langsung di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat bagi pendengar Radio Raja Bandung melalui 081-1227-1476 bagi pemirsa netizen YouTube dan Facebook. Anda bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan bagi para pendengar radio-radio yang ikut merelay pagi hari ini, kami silakan menghubungi kru radionya masing-masing. Baik, ada telepon Pak Farid. Kita angkat. Assalamualaikum. Oh, ditutup lagi. Baik. Baik, sementara kita akan bacakan dulu melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada telepon ya? Coba angkat. Assalamualaikum. Halo, Pak. Pak Dudung. Mangga Pak, silakan. Kecilkan Pak radionya, ada feedback. Ustaz. Iya, Pak Dudung, mangga pakai bahasa Indonesia. Ini Pak. Pak Dudung, punten, itu radionya dikecilin dulu atau matikan sementara, nanti setel lagi setelah telepon ya. Sok. Bercahaya nanti di akhirat, hanya itu saja yang saya sampaikan. Mengenai uban yang di Pak Dudung, sebentar, pelan-pelan bicaranya, jangan terlalu cepat, tidak tertangkap ya. lalaunan. Sok. Nah, hukumnya kalau uban yang dicat, apakah tetap akan berbahaya nanti di akhirat? Itu saja dan itu saja yang saya sampaikan. Mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muzain ketangkap? Iya. Ini gimana? Yang ditanyakan Pak Dudung, apakah uban yang dicat itu akan mendapatkan cahaya nanti di akhirat, Ustaz? Uban yang dicat. Dicat. Baik, barakallahu fiik. Boleh enggak mencat uban? Bisa sunnah, bisa haram. Kok bisa begitu? Iya, tergantung. Pertama, kalau dicatnya dengan warna hitam, maka terlarang, tidak boleh. Nabi SAW menyatakan, asfiru awihmaru, catlah dengan warna kuning atau dengan warna merah. Itu perintah beliau. Kedua, bisa sunnah, berdasarkan perintah Nabi SAW kepada seorang sahabat yang seluruh rambutnya, jenggotnya juga sudah putih. Beliau menyatakan, tidakkah engkau cat dengan warna kuning ataupun warna merah dan hindarkan dari warna hitam. Dalam riwayatnya, khaliful Yahud, berbedalah kamu dengan orang-orang Yahudi. Karena mereka itu tidak pernah mencat rambutnya ataupun jenggotnya. Berdasarkan hal itu termasuk Nabi Muhammad SAW mencat rambut dan jenggotnya. Asal tidak dengan warna apa? Warna hitam. Maka berdasarkan hal ini sejak saat itu beberapa sahabat yang sudah mulai memutih kemudian mencatnya. Ya, asal sekali lagi dengan apa? Dengan warna selain warna hitam. Maka itu termasuk diantara sunnah. Maka kita lihat para masyayikh, para ulama, para asatidah yang sudah sepuh, yang sudah putih, kita melihat mereka dicat dengan selain warna hitam. Bisa coklat atau warna-warna yang lain yang jelas bukan warna hitam. Dan itu sunnah. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh kita mencela orang yang mencat rambutnya asal dengan selain hitam dengan celaan ah eta mah ganjen, centil, pengen dianggap muda lagi. Nggak boleh. Ini pengamalan dari satu hadis perintah Nabi SAW kepada Abu Qafafah. Siapa? Yang disuruh untuk mencat rambutnya itu atau jenggotnya yang sudah warna putih, ya. Nah, berdasarkan hal itu, kalau itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu tidak memiliki makna bahwa sama dengan mencabut uban, tidak. Berbeda, yang dilarang mencabut uban. Adapun kalau dia sudah beruban dan dibiarkan begitu, ya, di dalam keislaman, dia berubannya dalam Islam. Ketika berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, dia beruban. Tapi kemudian berdasarkan perintah dari Nabi SAW, berbedalah kamu dengan Yahudi. Kemudian silakan kamu cat dan hindarkan warna hitam. Maka lalu orang-orang mencat dengan warna selain hitam, berdasarkan perintah dari Nabi SAW, maka nilai dari satu uban satu cahaya tetap bagi dia, ya. Jadi tidak hilang cahaya atau keutamaan dari berubannya karena tidak dicabut, hanya dicat dengan warna yang selain hitam. Yang terlarang adalah dengan warna hitam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Silakan lagi Muzain. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Awal di Bandung. Iya, dari Pusdai ya, Bu ya. Iya. Silakan, Bu. Yang keras, Ibu, yang keras. Apakah orang yang mati sahid itu bisa menyelamatkan orang yang awalnya Allah takdirkan penghuni neraka? Bu, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kata Zain? Apakah orang yang mati syahid itu bisa menyelamatkan orang yang sudah ditakdirkan masuk neraka, Ustaz? Iya, barakallahu fik ibu yang barusan bertanya. Kalau orang sudah ditakdirkan masuk neraka, dia tidak akan mati syahid. Mati syahidlah takdir Allah. Masuk neraka juga takdir Allah. Kalau orang ditakdirkan akan masuk neraka, dia tidak akan ditakdirkan mati syahid. Dua hal yang bertolak belakang, ya. Mati syahid sebagai takdir Allah atas dia, karena balasan yang Allah berikan kepada dia karena amal-amal baik yang dia lakukan sebelumnya. Mungkin dia berpegang teguh kepada Quran Sunnah, banyak berdoa, ya Allah matikan saya sebagai seorang syahid, ya. Sebab Nabi selesai menyatakan siapa orang yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, Allah akan sejajarkan dia dengan para syuhada. Sekalipun dia matinya di tempat tidur, ya, dia berupaya dan kelihatan sungguh-sungguh, maka Allah takdirkan nanti dia mati sebagai seorang yang mati syahid. Tidak akan mungkin orang itu ditakdirkan ke dalam neraka. Jadi kalau orang sudah Allah takdirkan masuk neraka, apakah dia bisa selamat dengan kalau dia mati syahid? Ya tentu saja pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bertolak belakang, ya. Orang yang Allah takdirkan akan masuk ke dalam neraka, tidak akan Allah takdirkan matinya mati syahid, enggak. Orang yang Allah takdirkan mati syahid, enggak mungkin orang itu ditakdirkan oleh Allah akan masuk ke dalam neraka, tidak mungkin. Demikian Bu ya, wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih terlebih dahulu kepada pesan singkat. Ada SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kalau tingkah anak kita yang bikin marah karena disuruh sholat susah, disuruh belajar susah, kita tahan untuk tidak marah, tapi karena banyak yang nyebelin akhirnya marah juga, apakah amalan yang sebelumnya menjadi gugur tidak berpahala gara-gara marah ataukah bagaimana, Ustaz? Taib, barakallahu fiik. Anak bandel, disuruh sholat gak mau, disuruh ngaji gak mau, turunan merenya. Teng manuk teng, anak merak kukuncungan, uyah mah tarate eskaluhur. Artinya karakter orang tua akan nurun ke anak secara genetika, ya. Like father, like son. Jadi ayah itu sifatnya, karakternya akan menurun ke anaknya. Mungkin turunan mungkin. Iya, sekarang bagaimana kalah nyalahkan bapak nasional. Mencari solusi kalah dikekesek bapaknya. Taib. Pertama, marah itu bila alasannya tepat, bagus. Marah itu bila alasannya benar, berpahala dan bernilai ibadah. Justru kalau secara syar'i harus marah, tapi dia adem ayam tidak marah, dia bisa berdosa. Umpamanya Al-Quran dihina, Allah dihina, Rasulnya dihina, terus kita gak marah, biar itu mah bukan urusan kita. Kan yang dihina bukan kita. Dia dosa tuh. Gak ada ghirah sama sekali terhadap Islam. Masa Islam dihina, Allah dihina, Rasulnya dihina, tidak marah, ya? Wajib marah. Kalau tidak marah berdosa dia. Nah. Termasuk umpamanya melihat orang yang melakukan sebuah kemaksiatan, dia wajib bersedih dan marah terhadap hal tersebut, ya. Termasuk bandelnya anak kita. Nah, cuma yang jadi masalah adalah bagaimana cara melampiaskan kemarahannya. Itu yang menjadi masalah. Kalau orang tua melihat anaknya tidak mau sholat, padahal sudah lebih dari 10 tahun. Pukul dia, kata Nabi SAW. Beliau bersabda, murru auladakum bisholah idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha asyra sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat kalau dia usianya 7 tahun dan pukul kalau sudah 10 tahun masih belum sholat. Memukulnya bukan pelampiasan dari amarah, tapi mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memukulnya dapat pahala. Asal hindarkan memukul wajah. Asal hindarkan memukul daerah kepala. Pukul daerah lain dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Yang sampai dipukulnya sama sabuk. Ininya lagi bebendulna. Apa bebendulna teh? Logam. Habuk sekali. Habuk. Boom. Sampai warna kulitnya berubah menjadi hijau gitu ya. Sampai terluka. Sampai berdarah. Itu gak boleh kalau yang seperti itu ya. Jadi hindarkan memukul wajah atau kepala dan jangan menimbulkan bekas. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kemarahannya dilampiaskan sesuai dengan tuntunan syariat, maka dia tidak berdosa. Dia berpahala karena mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, jadi pertama nasihati si anak agar dia tahu kewajibannya untuk sholat, untuk belajar. Yang keduanya ya, diperlukan ada hukuman marah ataupun tidak. Kalau umpamanya orang itu, anak tersebut sudah sampai pada usia yang harus sholat, wajib sholat, maka dipukul pun tidak apa-apa karena perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, boleh memberi reward atau hadiah bila si anak menurut. Umpamanya begini, dan itu bisa memotivasi ya. Kalau kamu sholat tanpa harus diperintah, uang jajannya ditambah. Mungkin motivasi awal si anak karena itu gak apa-apa. Kalau kamu umpamanya si anak ini jarang ngaji. Kalau bapak atau mama melihat kamu ngaji satu halaman, itu ada bonus jajan 500 rupiah umpamanya. Anak itu nanti setiap pengen jajan ambil Quran. Mah lihat saya ngaji gitu ya. Ada manfaatnya bagi dia? Ada tentu saja. Kalau sering nanti ngajinya jadi lancar. Terus mengkondisikan jiwanya. Awal dia ngaji baca Quran, motivasinya uang, tapi nanti kalau sudah besar lama-lama enggak. Begitu juga yang lain-lainnya. Beri reward, beri hadiah, beri iming-iming kalau si anak itu taat, kalau si anak itu nurut, kalau si anak itu baik. Dan itu akan memberi motivasi dan tidak terlarang bagi orang tua untuk memberi hadiah kepada anak-anak yang taat. Ya, berdasarkan hal itulah umpamanya nanti semakin banyak lembaran ayat Al-Quran yang dibaca, semakin banyak atau besar uang jajannya, memotivasi si anak. Umpama kalau si anak pengen sesuatu yang harganya 5.000, 10 lembar ya. Mah nih 10 lembar lihat. Diperhatikan, makin lama dia makin lancar. Awalnya niatnya seperti itu, tapi nanti lama-lama akan berubah dengan sendirinya ya. Jadi pertama tetap nasihati si anak. Yang kedua, boleh memberikan hukuman, bukan pelampiasan atas kemarahan, tapi berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama zaman baheula pun sering memberikan hukuman yang keras. Kita pernah membahas sebuah kutaib dengan judul Ahamiyatus Sholatil Jamaah, tentang pentingnya sholat berjamaah. Sampai ketika ada seorang anak yang belajar di luar kota, sang ayah mengirim mata-mata, perhatikan dia sholatnya. Suatu saat mata-matanya melaporkan, anaknya terlambat sholat berjamaah. Jadi dia masbuk, tidak dari awal, tidak berbarengan dengan takbiratul ihramnya imam ya, setelah rakaat pertama dimulai, dia baru datang. Hanya terlambat satu rakaat, tidak sampai terlewat satu kali sholat. Enggak. Dilaporkan. Ditanya oleh bapaknya, cari penyebabnya, kenapa dia itu sampai terlambat sholat seperti itu, sampai masbuk. kata sang mata-mata ini karena rambutnya. Rambutnya panjang. Jadi pas lah wudu tuh nyisir dulu gitu ya. Lama ngurus rambutnya sampai komat, masih ngurus rambut juga sampai takbiratul ihram pertama, dia belum datang ke masjid. Setelah imam beres tamat membaca Al-Fatihah dan masuk ke surat, dia baru datang. Masih rakaat pertama. Apa kata ayahnya? Gunduli dia. Digunduli itu. Dihukum. Ayahnya gak mau lagi rambutnya menjadi penyebab terlambatnya si anak untuk sholat berjamaah di masjid. Apakah menggunduli itu hukuman atau bukan? Iya, hukuman. Hukuman ini keras apa lunak? Bagi pemuda keras. Karena apa? Pemuda remaja itu sedang masanya memperhatikan penampilan pribadi dia. Terutama apa? Rambutnya. Malu gak kalau seorang pemuda gundul tampil di hadapan umum, di hadapan kawan-kawannya? Iya, malu ya. Dihukum oleh orang tua. Gunduli. Hanya karena rambut dia terlambat sholat berjamaah. Nah, ini sejak zaman dahulu itu dilakukan oleh para ulama. Memberikan hukuman kepada anaknya ketika bersalah. Untuk memberi efek jera. Agar tidak melakukan kesalahan yang sama di masa-masa yang akan datang. Jadi selama pelampiasan dari kekesalan kita itu sesuai dengan rambut syariat, maka dibolehkan, bahkan memperoleh pahala ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio Suara Kolbu di Jayapura, dari Umu Fulanah di Abaipura. Pertanyaan, assalamualaikum. Afwan, di luar materi Ustaz. Apakah bagaimana penjelasan tentang kisah istri seorang sahabat yang tidak ingin nikah lagi karena ingin ketemu di surga? Iya, itu Abu Darda radhiyallahu an berkata kepada istrinya Ummu Darda, kalau aku mati, kamu menikahlah dengan si fulan dan si fulan. Abu Darda itu merekomendasikan beberapa sahabat yang soleh untuk menjadi suami bagi istrinya kalau dianya mati. Dia tidak ingin setelah kematiannya istrinya jatuh ke tangan orang yang salah. Makanya diberi wasiat, diberi amanat. Kalau saya mati, kamu nikahlah dengan si Anu atau si Anu. Karena orang-orang yang aku sebutlah orang-orang yang soleh. Apa kata Abu Darda? Lah, saya tidak akan nikah lagi kalau kamu mati. Kenapa? Karena aku tetap ingin menjadi istrimu sampai di surga. Yang disebut dengan cinta sampai mati ya. Tidak hanya sampai mati, tapi sampai ke akhirat. Ya, boleh nggak hal itu? Dibolehkan. Dan para ulama hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan ini menerangkan bahwa dibolehkan bagi seorang istri untuk menolak wasiat suaminya setelah kematian suaminya untuk menikah lagi. Dia dibolehkan untuk tidak menikah lagi. Hanya karena apa? Ingin tetap bersama-sama suaminya di surga. Karena seorang istri akan menjadi istri bagi suami terakhir di dunia. Jadi kalau istri punya beberapa suami ketika di dunia, baik karena cerai ataupun karena mati. Umpama nikah dengan suami pertama, cerai, atau suaminya mati. Suaminya ini soleh ke surga. Tapi istrinya ini setelah suaminya mati, nikah lagi sama suami yang lain. Mati lagi, nikah lagi. Terus sampai 7 kali. Ada 7 suami. Semua 7 suami ini soleh. Semuanya masuk surga. Siapa yang akan menjadi suami bagi istri ini di surga? Suami yang terakhir. Suami terakhirlah yang akan menjadi suami dia di surga kalau kedua-duanya masuk surga. Oleh karena itulah maka para istri Nabi akan tetap menjadi istri Nabi sampai ke akhirat, ke surga nanti. Makanya tidak boleh janda-janda mantan istri Nabi setengah sepeninggal Nabi wafat, tidak boleh lagi dinikahi oleh lelaki lainnya. Ini kekhususan bagi beliau. karena mereka akan tetap menjadi istri Nabi sampai kemana? Sampai ke akhirat nanti, ya. Jadi kisah sahabat tadi antara Abu Darda dan Ummu Darda radhiyallahu anhuma. Ya, demikian, wallahu alam. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa YouTube. Bismillah. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang yang ingin menjadi murabitun atau melakukan ribat? Apakah muslimah boleh ikut ribat? Dan zaman sekarang di mana saja ribat diutamakan harus ada? Barakallahu fik. Ya, syarat-syarat ribat. Ya, dia berkemampuan dan dia ditunjuk oleh orang yang berwenang. Oleh ulil amri atau siapapun yang berwenang terhadap keamanan kaum muslimin. Ya. Boleh enggak dia berkemampuan lalu mengajukan? Boleh mengajukan. Bukan karena menggiurkannya jabatan. Karena untuk menjadi ribat mungkin gaji enggak seberapa. Risikonya besar dan sangat melelahkan. Bukan duniawi yang dia ingin kejar dengan pengajuan diri itu, tapi pahalanya yang besar. Ya, lalu dia mengajukan diri kepada orang yang berwenang untuk menjadi murabit, maka dibolehkan. Untuk zaman sekarang di mana saya? Di border-border, perbatasan-perbatasan. Namanya border pertama berisiko. Yang kedua jauh di pedalaman, jauh di pinggir, di perbatasan, dan harus berpisah jauh dan lama dengan keluarganya. Ya, keluarganya di kampungnya. Dan dia nanti bergiliran dengan yang lainnya. Tidak hanya dia terus seumur hidupnya, enggak, bergiliran dengan yang lainnya. Piket namanya, ya. Dan berisiko disergap musuh, berisiko ditembak oleh sniper, oleh apa sniper teh, oleh penembak ulung musuh yang akan menyelinap masuk ke negeri kaum muslimin, ya. Di bea cukai di perbatasan itu berisiko, ya. Itu termasuk ribat. Ya. Boleh enggak akhwat? Ya, ada. Kalau memang negara mengadakan tugas petugas ribat dari kalangan akhwat untuk mengantisipasi penyelundup dari kalangan para wanita. Mungkin ada wanita yang mau masuk ke negeri kita dengan membawa narkoba di tubuhnya. Siapa yang memeriksa? Ya wanita lagi. Gak boleh diperiksa sama lelaki. Nanti cari-cari kesempatan. Diperiksanya lagi sama para wanita lagi. Gitu ya. Iya, ada petugas-petugas di perbatasan, ada juga kaum wanitanya untuk memeriksa pendatang dari kalangan para wanita. Tadi pendatang yang mau masuk juga dari kalangan para wanita merasa nyaman kalau yang memeriksanya sesama wanita. Bukan diperiksa oleh laki-laki, ya. Ada? Ya ada. Di setiap negara ada. Termasuk negara Islam seperti Saudi. Petugas wanita tentu saja ada di bandara-bandara, ada di pelabuhan-pelabuhan, ada di perbatasan, ada petugas para wanita untuk memeriksa para wanita. Termasuk di negeri kafir, di negeri Zionis gitu. Kalau orang mau berkunjung ke Yerusalem, ke Al-Quds, ke Masjid apa namanya? Masjid Aqsa, ya. Melewati perbatasan yang dijaga oleh tentara Yahudi laknatullahi alaihim. Ada gak para wanita? Ya ada. Untuk memeriksa siapa? Kaum muslimat yang akan berkunjung ke Aqsa memakai jilbab, ya diperiksanya sama tentara wanita. Ya, negeri kafir juga ada. Dan mereka menyediakan itu untuk memeriksa para pengunjung dari kalangan para wanita. Otomatis negara-negara Islam juga ya harus ada. Dari kalangan para wanitanya. Untuk memeriksa orang-orang yang akan masuk dari kalangan para wanita juga, ya. Wallahu'alam bisawab. Terakhir ya Muzayyin. Nah, boleh Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Kepala saya pelontos rutin dikerok sampai habis. Karena kalau dipanjangkan kelihatan botak sebagian. Bila mencabut uban tidak dibolehkan, bagaimana dengan mencukur habis rambut? Saya mencukur tidak bermaksud menghilangkan uban, tapi biar penampilan kelihatan lebih baik. Jazakallah khair. Penampilan lebih? Baik. Baik, barakallahu fik. Mencukur rambut, baik uban ataupun yang masih hitam, tentu saja boleh bila itu diperlukan. Tidak ada larangan bagi laki-laki untuk mencukur rambut. Tidak mungkin umpama cukur yang hitamnya aja, yang putihnya biarkan, kan gak mungkin demikian ya. Dicukur rata, termasuk ketika orang haji atau umroh, kakek-kakek ya, sudah beruban semuanya ya. Oh, ada larangan mencabut uban, akhirnya tidak tahalul. Akhirnya tidak dicukur berdasarkan hadis tadi. Salah, keliru. Mencukur rambut termasuk uban tidak terlarang. Yang terlarang hanya mencabuti ubannya saja. Itu dalam rangka agar kelihatan hitam semua, kelihatan lebih muda daripada usianya. Itu yang terlarang. Adapun mencukurnya semuanya, termasuk uban-ubannya, tentu saja boleh dan terlarang, dan tidak terlarang. Dan bila itu dilakukan di ketika haji atau umroh, ketika tahalul, maka menjadi ibadah. Mencukurnya menjadi ibadah. Membuat takinya semuanya lebih utama daripada hanya mencukur sebagian. Yang terlarang adalah mencukur ala qaza. Ya, qaza itu mencukur rambut secara tidak merata, umpamanya bagian kirinya aja, kiri kanan pinggirnya plontos, tapi pas di tengah-tengah dibiarkan panjang. Ini qaza nama, dan ini terlarang. Oleh karena itu yang dilarang. Adapun kalau mencukur rambut termasuk yang ada ubannya, termasuk membuat taki seluruh rambutnya, baik yang ada ubannya ataupun yang tidak ada ubannya, maka tidak terlarang dan dibolehkan ya. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung 1476 kHz.